Suro-suro pasal 10 aono. Paulus numpapola polu makona mpakaringata Derbe pada ringata Listra. Risetu naria sambaa topom para saya ipue Yesus no sangaka i Timotius. Indona sambaa to Yahudi to nompara saya ka ipue Yesus. Aga umana tau to Yunani. Timotius nibila pura-pura topom para saya ringata Listra bo Ikonium. Paulus madota mangala i Timotius mantuki ia. Jadi ia nombasuna i Timotius, ala Timotius etu, mamala ratarima tau-tau to Yahudi ribagia etu. Sabana, ninjani ira pura-pura uma i Timotius, sambaa tau to Yunani, todaa nombasuna ana ira. Naopu i Timotius nisuna i Paulus, nalaimo ira rombaa. Ripura-pura ngata to nikalau ira, nipapola ira kato pompara saya ipue Yesus, kabotu nupolibu suro-suro, ante to panggeniaka to panggeniakan tanina ringata Yerusalem. Nipatuduki ira kato pompara saya itu, ala ira pura-pura kana mantuki atura-atura to nipakatantu itu. Jadi ivetumo pompara saya to pompara saya ipue Yesus nipakaroso, pade nantambai eo, nantambai kadean tau nompara saya. Nosa nagasa nu alatala, daa nompaloga i Paulus ante i Silas, mompatolele tesa nu alatala ri provinsi Asia. Jadi ira nompapola polumako ira, mpakari bagia Frigia, bo Galatia ri provinsi Galatia. Tempo ira narata ri kabinga bagia Misia, ni pembai ira mapola mesua ri provinsi Bitinia. Tapi nosa nagasa ipue Yesus, nombatagi ira mapola. Jadi ira nolumako nombaliunaka bagia Misia sampe narata ringata Troas rivivintasi. Vengina etu ringata Troas Nikita i Paulus sangaya panggita. Riara panggitana etu Nikita na sambaa tau ngari provinsi Makedonia nenggore ringayona pade nerapim puumpuu ka ia. Kamaimo mpakari Makedonia mantulungi kami risei. Jadi naopu i Paulus nanggita panggita itu, kami nompakasadia malau mpakari provinsi Makedonia itu. Sabana, nipekiri kami, mpu-umpu'u alatala nompakau kami, mompatolele karibabelo itu katau-tau risetu. Kami nompalasi ngata Troas, pade nesavi sakaya bete, napola mpakari lewuto Samotrake. Pade eo tonailena, napolamo kami sampe narata ringata Neapolis ri provinsi Makedonia. Ngari setu, nantendemo kami mpaka ringata Filipi, etu mo ngata natolele ri provinsi Makedonia. Ngata Filipi etu, ngata toni petoon tau narata ngari ngata Roma. Risetu kami netoo barasaku yang bengi kasaena. Ri eom penonto, kami nalau rivivi uebete risavaliku nungata, sabana nipekiri kami risetu bara Maria petoo raposambayan to Yahudi. Pade nekatoko kami no tesa-tesa, ante besi-besi to nasiromu ripetoo etu. Rita tongo ira etu, naria samba abesi ngaringata tiatira, no sangaka ilidia. Ia topo balubuya nakamumu to nasulimpuu olina. Pade ia samba atau to nombasomba alatala. Tempo ia nangepetesa i Paulus, ipue nombabuka pekirina, sampe ia nantarima pepatuduki etu. Naupu etu, ilidia pade ira sanjapo, nidiu eva tandaina ira to pempara saya ipue Yesus. Naupu ira nidiu, ilidia nombagaga kami, malau meto ori sapona. Niulina. Nikita komi, aku ei numpara saya mu ipue. Jadi vei-vei, kamai mu komi risapoku. Iam puumpu'u nerapi, sampe kami nalau neto orijaina. Naria sayo, tempo kami nalau ripeto'o posambaya etu, niposintomu kami sambaa batua besi. Ia nipesua seta to namala, nomba boto kajadia-kajadia to marata. Ante nomba boto rasintau, besi etu nomba rata, nadea saro kamadikana. Besi etu nantuki i Paulus bo kami ante nongare. Tau-tau ei batua nu alatala toneliung galanga. Ira narata numpatolele kakomi, ivenu komi mamala rapaka salama. Barasakuyam bengi kasaena, besi etu agano ngare-ngare ivetumo. Kaopuna, i Paulus, mana namala no sabara, mangepe ia. Sampe ia neilintaliku, pade nanguli kaseta tonaria riara besi etu. Ante sanga Yesus Kristus, palaimo ikong garijai besi etu. Tempona etu vo'u, nalaimo setang garijai besi etu. Sangga ninjani madika nu besi etu, mana rialoga ira mombaratadoi, nisoko iramo i Paulus bo i Silas. Pade ira romba etu, niumbunjai, nikeni ira rijai topo parenta tonaria ripotomu. Tempo ira nanti ngayo topo parenta risetu, nangulimo madika nu besi etu. Tau-tau ei, tau to Yahudi, tonom pakagado ngata ei, ira nom patuduki, tau mempovia ada tonitagi atura-atura tato Roma, da amamala ratu kita ada etu. Tau dea ripotomu etu vo'u, nanggarau i Paulus bo i Silas. Pade topo parenta etu, nompakau tau nombaseri pakea ngari koro romba asuro etu pade nomba poro ira. Naupun di poro mpaka jua-jua, ira ni suaraka riara tarunggu. Pade balengga tarunggu ni pakau manggatono ira mpaka belo-belo. Jadi, ia nomba suaraka ira ritombi tarunggu riara nampu'u. Pade kada ira ni balanggu ante kayu. Kira-kira natongo vengina, i Paulus bo i Silas, no sambaya pade no dade nanto ia alatala. Tau-taun tanina to ni tarunggu risetu vo'u, na ngepe ira no dade. Sampe goli, naratamo lingu bete nombaga goya sapo tarunggu etu, sampe ripondasina. Pura-pura pevobo na tibea, pade pura-pura pompo untau riara tarunggu etu, na vonju sanggani. Nembangumo balengga tarunggu etu. Sanggani kitana, pura-pura pevobo na tebea, nibituna gumana ala mempatesi korona. Sabana nipekirina, tau-tau riara tarunggu etu nalai puramo. Tapi nongaremo i Paulus ante suara namangga. Ne mempatesi koromu, kami kananaria pura risi. Nangepe etu, niperapi balengga tarunggu etu poindo, pade nangovamo ia nalaum pakariara tarunggu. Ante no kalalete, ia nekadede ringayo i Paulus bo i Silas. Pade nikeni na iram pakari sabalikuna, pade niulina. No apa masih pato kupovia, ala aku rapaka salama? Nesonomo i Paulus ante i Silas. Para saya mo ipu Yesus, pade komi kan rapaka salama, ante pura-pura tau neto ori aranjapo komi. Pade ni taranga i Paulus bo i Silas, tesa ipue kabalengga tarunggu etu. Pade kaira pura-pura saungun japo. Ritongo vengi etu vo'u, balengga tarunggu etu nanggeni ira, pade nompegasa pura-pura bela ira. Naupu etu, ia ante pura-pura tau riaran japo na etu, kaliu-liu nidiu, eva tandaina ira topom para saya ipue Yesus. Naupu etu, nikeni namo i Paulus ante i Silas, nalau risapona, pade risetu nipakoni na ira. Nadambampu urara ira sanjapo, sabana ira nompara saya mo ka alatala. Naupu etu, i Paulus bo i Silas nikeni bali riara tarunggu. Nayom padondona, topo parenta ngata Filipi etu, nompakau polisi, malau pakari tarunggu, mompapola kabalengga tarunggu, parenta IVI. Kebasakamu, tau romba atau ni tarunggu Yovi etu? Nangepe etu, nangulimo balengga tarunggu etu ka i Paulus. Topom parenta ngata, nom parenta aku membaka basaka komi. Vei-vei mamala komi mahai, pakabelo-belo rijala. Tapi nangulimo i Paulus ka polisi tonarata risetu. Kami eito dea Roma. Naupa ivetu, daapa ni tangara, kami ni poro ringain tau dea, pade ni suaraka riara tarunggu. Pade vei-vei topo parenta, mumpakau kami malau galino. Kami da amadota. Iram boto kana marata mempopesubu kami. Polisi-polisi etu nompakilu tesa etu katopo parenta topo parenta ngata. Sangga nangepe i Paulus bo i Silas etu to dea Roma, naeka mo ira, pade nalau mo ira mboto, nerapi ampu rijai Paulus bo i Silas. Naopu etu, nikeni ira rombaa suro etu risavalikuna, pade ni perapi ira. Agena mo komi, malain garing ngata ei. Jadi nalai mo i Paulus bo i Silas, nompalasi tarunggu etu, nalaum pakarisapo ili dia. Risetu, ira no sintomu ante topong parasaya ipue Yesus, pade nompakaro rara ira. Naupu etu, nalaimo ira ngaringata Filipi etu.